Qala al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, siapa nama Abu Hurairah? Fis, Abu Hurairah namanya siapa? Akil, Abu Hurairah namanya siapa? La tansa. Khalid, Abu Hurairah namanya siapa? Yang keras. Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu ta'ala an. Dari negeri mana Rahmat Abu Hurairah? Dari negara mana? Faiz, Abu Hurairah dari negeri mana? Dari Syam. Dari mana? Dari mana Syam? Abu Hurairah dari negeri mana? Haidar. Anta Haidar. Haidar itu apa? Haidar itu apa? D. Cari di kamus PR ya. Cari di kamus kata Haidar. Tapi hati-hati kalau kecakar. Dari negeri mana Abu Hurairah? Mana? Bas. Dari negeri Yaman. Ad-Dawsi Al-Yamani. Abu Hurairah dari negeri Yaman. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun. Matlu al-mumatalah, yaitu mempersulit, tidak mau membayar atau mengembalikan. Al-ghani, orang kaya atau orang yang punya. Orang yang punya harta, kemudian dia memiliki hutang, kemudian menunda-nunda pembayaran atau mempersulit pengembalian, itu adalah kezaliman. Itu zalim. Kalau orang punya harta untuk mengembalikan pinjaman tetapi menunda-nunda atau mempersulit pengembalian hutang dia, maka itu adalah kezaliman. Wa idza udbi'a ahadukum ala mali'in fal yajba. Dan apabila salah seorang di antara kalian udbi'a, diikutkan, maksudnya apabila salah seorang di antara kalian ada yang memiliki hutang, kemudian orang yang berhutang ini mengalihkan pengembalian hutang kepada orang yang punya mali, falyatba, maka ikutilah, terimalah. Oh, saya punya hutang, nanti yang mengembalikan adalah si fulan, si fulan yang mali, yang punya apa, harta untuk mengembalikan. Muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih, Khalid? Apa maknanya muttafaqun alaih, Rahmat? Muhammad? Makna muttafaqun alaih apa? Disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Masyir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tadhammana hadzal haditsu al-amra bi husnil wafa wa husnil istifa wa nahya amma yudadul amrayn aw ahadahuma." Hadis ini mengandung atau mencakup perintah untuk bagus di dalam memenuhi atau mengembalikan hutang. Bihusnil wafa, bagus di dalam mengembalikan hutang. Kalau sudah waktunya dikembalikan, itu kalau ada. Wa husnil istifa, dan bagus dalam meminta pengembalian, pemenuhan, menagih. Kalau menagih hutang, hendaknya apa? Dengan cara yang bagus. Wa nahya amma yudhadul amrayn au ahadahuma. Dan hadis ini mengandung larangan dari perkara-perkara yang berlawanan dengan dua perkara tadi. Hadis ini mengandung larangan dari perkara-perkara yang bertentangan dengan dua perkara tadi. Apa dua perkara? Husnul wafa dan husnul istifa. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Faqauluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Perkataan Nabi itu maknanya al mu'asaratu fi ada'il haqq al wajib zulmun. Maknanya mu'asarah, mempersulit, membikin sulit di dalam menunaikan hak yang wajib, itu adalah kezaliman. Mempersulit atau membikin apa? Sulit dalam menunaikan hak yang wajib. Seorang punya hutang atau punya tanggungan, dia berbelit-belit untuk mengembalikannya. Alasannya ini dan itu, sana dan sini, situ dan sana. Alasannya apa? Bermacam-macam. Yang intinya apa? Mempersulit pengembalian hutang atau tanggungan. Yang seperti itu adalah kezoliman, zulmun. Mempersulit dalam menunaikan hak yang wajib, itu adalah kezoliman. Jadi kalau kita umpamanya punya tanggungan atau punya hutang atau punya pinjaman, apakah pensil ataukah buku umpamanya. Kalau santri kan pensil atau buku, pinjam. Sebenarnya punya untuk mengembalikan, tapi apa alasannya? Untuk ini, untuk itu, pakai ini, pakai itu. Mempersulit apa? Pengembalian pinjaman tadi. Itu apa? Kedzaliman. Yang seperti itu adalah kedzaliman. Kenapa? Li'annahu tarkun diwajibil adli. Karena dia meninggalkan kewajiban adil. Dia tidak adil. Sudah diberi kemudahan dengan diberikan pinjaman, tapi dalam mengembalikannya apa? Berbelit-belit, mempersulit atau menunda-nunda. Ini tidak adil. Seharusnya kalau diberi pinjaman dengan mudah, ya kalau sudah ada, mengembalikan pula dengan mudah. Id alal qadiri al mubadaratu ila adai ma alih. Ketika apa? Wajib atas orang yang mampu untuk bersegera menunaikan tanggungan dia, ma'alih, apa yang menjadi tanggungan dia. Wajib atas orang yang mampu, di sini al-qadir, wajib atas orang yang mampu untuk bersegera, bercepat-cepat menunaikan tanggungan dia. Tanggungannya apa? Apapun yang menjadi tanggungan, kalau dia mampu, wajib untuk bersegera. Di sini secara khusus berkaitan dengan hutang. Semua tanggungan, semua kewajiban, kalau mampu segera tunaikan. Kata beliau, alal qadir. Di sini menunjukkan apa? Wajib. Wajib atas orang yang mampu untuk bersegera menunaikan tanggungannya. Kalau santri, ya punya piket. Piket itu wajib atau tidak? Hah? Wajib atau tidak? Il. Piket, nyapu, cuci piring, wajib ya. Kalau dia mampu berarti harus apa? Hah? Segera dikerjakan, jangan nanti ajalah. Nanti. Kenapa? Dia mampu. Maka harus bersegera menunaikan tanggungannya. Yang berkaitan dengan hadis adalah hutang. Orang yang mampu mengembalikan hutang, maka apa? Wajib segera menunaikan atau melunasi hutangnya. Min ghairi an yuhwija sahibal haqqi ila talabin wa ilhaqin wa shikayatin. Dengan tanpa membutuhkan, tanpa butuh apa? Kepada orang yang punya hak, yang memberi pinjaman, ila talabin, untuk nagih. Tidak perlu. Kenapa? Orang yang punya uang, yang memberikan pinjaman tadi, kemudian datang menemui, oh, kamu kan punya hutang sama saya, kok segera tidak segera, kok tidak segera dikembalikan? Tidak perlu. Bagi siapa tadi? Orang yang mampu. Wa ilhaqin, dan tidak perlu apa? Nagihnya berkali-kali, ilhaq, diulang-ulang. Ini datang, belum, ternyata belum. Besok lagi datang, nagih lagi. Besoknya lagi juga datang, nagih lagi. Bagi orang yang mampu tidak perlu seperti itu. Tidak perlu ditagih, tidak perlu diulang-ulang. Ini hutang. Ya, kaitan dengan kewajiban ya. Demikian juga kalau kewajiban piket. Kalau mampu tidak perlu. Oh, kamu sudah piket belum? Tidak perlu untuk, loh kamu ini piket bagaimana? Tidak dikerjakan. Tidak segera. Tidak perlu. Kenapa? Karena mampu. Ausikayatin, atau bahkan apa? Diadukan ke pengadilan. Sudah dia mampu mengembalikan, tidak mau mengembalikan. Sehingga apa? Orang yang memberi pinjaman, karena sudah ditagih, tolap. Kemudian yang kedua, ilhah, sudah diulang-ulang, tidak dikembalikan. Sehingga mengadukan ke pengadilan. Ini si fulan punya hutang demikian dan demikian, sudah ditagih berkali-kali, tidak dikembalikan. Sehingga diajukan ke pengadilan. Tidak perlu sikayah, tidak perlu pengaduan ke hakim. Faman fa'ala dzalika ma'a qudratihi 'alal wafa fahuwa zalimun. Maka barang siapa yang melakukan, yang berbuat seperti itu ma'akudratihi alal wafa, bersamaan dia punya kemampuan untuk mengembalikan, maka dia apa? Zalim. Dia punya kemampuan untuk mengembalikan hutang, tapi apa? Ditunda-tunda, tidak segera dikembalikan. Sudah ditagih datang, ternyata apa? Tidak kembalikan juga. Orang yang seperti itu adalah zalim. Orang yang apa? Zalim. Ini makna matul ghani zulmun. Menunda-nunda pengembalian hutang bagi orang kaya, orang yang ada, mampu, itu adalah kezaliman. Qala wal ghaniyu walladhi indahu mawjudatun maliyatun yaqdiru biha 'alal wafa. Al-ghani, siapa al-ghani di sini? Huwallazi indahu, dia yang ada di sisinya mawjudatun maliyah, barang yang ada dari harta. Apakah itu uang ataukah itu barang, dia punya. Di rumah ada banyak barang. Banyak apa? Harta. Yang mampu dia gunakan untuk melunasi atau mengembalikan hutang. Hutangnya banyak, tapi apa? Mobilnya juga banyak. Bisa digunakan untuk mengembalikan apa? Hutang, tapi dia tunda-tunda. Tidak segera mengembalikan hutang. Itulah al-ghani. Qala wa mafhumul hadis annal mu'sira, dan mafhumul hadis, pemahaman dari hadis, bahasa yang lain, mafhum mukhalafah. Kalau yang di atas mantukul hadis, lafaz dari hadis. Mafhumul hadis, pemahaman dari hadis, mafhum mukhalafah. Bahasa yang lainnya kilas balik, kebalikannya. Annal mu'sira, sesungguhnya orang yang mu'sir, orang yang sulit, kesulitan, susah, la haraja alaihi fit ta'khir, tidak ada dosa atas dia untuk apa? Menunda pembayaran hutang. Jadi kalau orang itu apa? Susah penghasilannya saja untuk kebutuhan baru pas, tidak punya sisa untuk mengembalikan hutang, atau bahkan kurang untuk dimakan setiap harinya. Yang seperti itu tidak ada dosa kalau mengakhirkan pembayaran hutang. Waqad aujaballahu ala sahibil haqq ingdorahu ilal maisarah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas orang yang punya hak, orang yang memberi apa? Pinjaman. Ingdorahu, untuk memberikan tangguh, menunggu. Ilal maisarah, kepada apa? Kemudahan, kelonggaran. Sebagaimana ayat apa? Fa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin, jika dia adalah orang yang memiliki kesulitan, fa nadziratun, maka apa? Wajib menunggu. Ila maisarah, hingga apa? Ada kemudahan untuk mengembalikan apa? Hutang. Hingga ada kemudahan untuk mengembalikan hutang. Allah mewajibkan atas apa? Orang yang memberi pinjaman, kalau yang berhutang ini dalam kesulitan, wajib untuk memberi tangguh. Ya sudah, kalau kemarin 1 tahun belum bisa, ya sudah, satu setengah tahun, tambah setengah tahun lagi, atau satu tahun lagi. Allah mewajibkan kepada pemberi piutang, sahibul haq, untuk memberi tangguh kepada orang yang berhutang dalam penunaian. Qala wa nafhamu min hadzal hadis, dan kita memahami dari hadis ini, anna dzulma al-maliya la yahtassu bi akhdhi malil ghair bi ghairi haqq. Sesungguhnya kezaliman harta, kezaliman yang terjadi pada harta itu tidak terkhusus dengan mengambil harta orang lain tanpa hak. Sesungguhnya kezaliman yang terjadi pada harta tidak terkhusus dengan mengambil harta orang lain tanpa hak. Mengambil harta orang lain tanpa hak itu contohnya seperti apa, Sam? Contohnya apa? Mencuri, nyopet, wah, ngerampok, ngerampas. Itu mengambil harta orang lain tanpa hak. Termasuk menipu, renten, tahu renten? Membungakan uang. Itu mengambil harta orang lain tanpa hak. Itu zalim. Itu apa? Zalim. Tapi kezaliman pada harta tidak hanya pada itu. Termasuk di dalamnya gosop. Tahu gosop ya? Sudah berkali-kali gosop. Gosop apa? Pensil. Ya is. Gosop pensil. Gosop buku. Ini gosop termasuk mengambil harta orang lain tanpa apa? Hak. Itu zalim. Qala bal yadkhulu fi kullu i'tida'in 'ala malil khair, bahkan masuk padanya seluruh i'tida', perbuatan melebihi batas, 'ala malil ghair, atas harta orang lain. Termasuk apa? Perbuatan melebihi batas atas harta orang lain. Seperti tadi, sudah waktunya mengembalikan hutang, tidak mau mengembalikan atau menunda-nunda pembayaran. Ini termasuk apa? Kezaliman. Au ala haqqihi bi ayyi wajhin yakun, atau atas hak orang lain dengan cara yang bagaimanapun. Itu termasuk apa? Kezaliman. Faman ghasaba malal ghairi aw saraqahu aw jahada haqqan indahu lil ghair aw ba'dahu, maka barang siapa yang ghasaba, mengambil harta orang lain tanpa apa? Izin, dengan cara terang-terangan. Aw saraqahu, atau mencurinya, mencuri harta orang lain. Mencuri apa? Bukunya. Mencuri apa? Setipnya. Mencuri apa? Pensilnya. Au jahada haqqan indahu lil ghair, atau menolak hak orang lain yang ada pada dia. Dia pinjam, pinjam apa? Pinjam pensil. Kamu kemarin pinjam pensil ya? Enggak, saya enggak pinjam pensil kok. Menolak hak orang lain yang ada pada dia. Atau mana setipku kemarin? Enggak, saya enggak pinjam setip. Padahal apa? Sungguh dia minjam setip. Ini berarti menolak hak orang lain yang ada pada dia. Yang seperti itu termasuk kezaliman. Au ba'dahu, atau sebagian hak orang lain. Aw idda'a alaihi ma laysa lahu min asli haq aw wasfih, atau mengaku. Mengaku apa? Atas orang lain, kalau orang lain itu punya tanggungan pada dia. Nah, temannya apa? Berkata kepada temannya, kamu pinjam buku sama saya tidak dikembalikan-kembalikan. Padahal temannya tidak pinjam. Ini mengaku, mendakwa kalau orang lain punya tanggungan atas dirinya. Itu juga kezaliman. Min aslil haq aw wasfih, dari asal hak atau sifatnya. Aw ma talahu bihaqqihi min waqtin ila akhar, atau ma talah, menunda tadi. Menunda haknya dari waktu ke waktu sampai pada waktu yang lain. Mana buku kok tidak dikembalikan? Besok saja. Mana besok saja, terus ditunda-tunda. Sementara buku tidak dipakai. Atau ada yang bisa digunakan untuk mengembalikan. Seperti itu adalah kezaliman. Au adda ilaihi aqalla mimma wajaba lahu fi zimmatihi wasfan au qadran, atau dia menunaikan pengembalian tetapi apa? Dikurangi. Kalau hutangnya 1 juta, pengembaliannya apa? 500 ribu. Ya, 500 ribu saja. Ini termasuk apa? Termasuk zalim. Fakullu ha'ula'i zalimuna bihasabi ahwalihim. Maka seluruh mereka adalah orang yang berbuat zalim sesuai dengan keadaan mereka. Wa dhulmu dhulumatun yaumal qiyamati ala ahlih. Dan kedzaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat atas pelakunya. Itu semua di antara perbuatan-perbuatan zalim yang berkaitan dengan harta orang lain atau hak orang lain. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan zalim dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.